Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan kegembiraan dan rasa syukur dari keluarga Sakinah Indonesia. Yang terakhir kemarin kita membayangkan bahwa perkawinan antara revolusi mental dengan revolusi akhlak itu akan menjadi infrastruktur masa depan bagi terciptanya keluarga Sakinah bangsa Indonesia di masa yang akan datang, yang akan kita olah sejak sekarang. Nah, jadi satu soal keluarga. Ya, saya sering di Mak Ian kan mengatakan semua itu kan suami istri. Misalnya laki dan perempuan, pemerintah dan rakyat, manusia dan alam semesta, Tuhan dan makhluk, itu semua punya fungsi suami istri, meskipun bukan suami istri dalam arti yang kita pahami secara gender ya. Tapi pokoknya punya fungsi suami istri, punya fungsi untuk saling apa, demand and supply, menyayangi, melengkapi, disayangi, melengkapi, apa semualah, semua fungsi-fungsi suami istri itu ada pada empat level tadi yang itu berbeda. Manusia, laki perempuan, manusia dan alam, pemerintah dan rakyat, Tuhan dan semua makhluknya. Saya kira dulu kan Bung Hatta kan konsep dasarnya kan ekonomi keluarga. Kemudian disempitkan menjadi nepotisme. Atau apa itu nepotisme dengan apa. Jadi akhirnya kepentingan keluarga tertentu mengambil hak-hak dari keluarga yang lain. Padahal maksudnya Bung Hatta menurut saya adalah seluruh bangsa Indonesia ini satu keluarga. Maka ekonomi kita ekonomi keluarga. Sebangsa kan gitu. Nah, Tuhan sendiri saja berkeluarga dengan kita semua kan gitu. Jadi Tuhan memenuhi semua yang kita perlukan, baru Dia punya hak, memberi hak kepada dirinya untuk diabdi, misalnya untuk dihormati. Itu kan, kan tidak mungkin Tuhan nyuruh kita sholat sebelum Dia kasih rizki dan kelengkapan hidup yang luar biasa seperti ini. Jadi itu ada rumus-rumus suami istri dan kekeluargaan sedemikian rupa. Nah, kita sangat bahagia membayangkan bahwa pernikahan antara, perkawinan antara apa, revolusi mental dengan revolusi akhlak itu akan membangun satu bangunan keluarga bangsa Indonesia masa depan yang sebaik-baiknya. Dan itu sangat membahagiakan saya, meskipun baru ide itu ya. Tapi pokoknya saya optimis, saya husnudzon, saya bersangka baik kepada siapapun saja bahwa kita semua ini bertengkar kayak apapun, sebenarnya dasarnya cuma satu, yaitu bahwa kita mencintai sesama bangsa Indonesia sebagai satu keluarga besar. Kan gitu. Nah, kalau ada yang menolak keluarga, saya tidak mengerti, Bran. Iya. Terus arep apa urip iki? Wong kamu dasarnya lahir aja di sebuah keluarga, iya. Ya, kamu menolak konsep itu kan yo. Ya enggak membayangkan narasi apa yang menolak. Saya waktu keluarga. Kecil, Bran, saya kan punya kambing, punya sapi, punya kerbau, punya kuda ya, dan saya angon, saya ngarit dan seterusnya. Saya itu ingat ada walang kayu itu yang coklat itu. Itu mati, itu saya kubur. Jadi saya tidak sengaja punya rasa bahwa walang pun apa ke sini unggas ya. Apa itu namanya? Serangga. Ya, serangga. Serangga. Serangga pun adalah keluarga saya. Di apa saja yang terlanjur kita kenal dan berada di habitat kehidupan kita, mereka semua adalah keluarga. Jadi sebenarnya langit adalah keluarga kita, udara adalah keluarga kita, laut dan hutan adalah keluarga kita. Jadi itu satu sikap dasar dari kemakhlukan. Karena Allah sendiri berkeluarga. Karena Allah menerapkan bagaimana tanggung jawab dan cinta sebagai kepala keluarga dari seluruh alam semesta yang berisi kehidupan ini. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menolak bahwa Indonesia adalah sebuah keluarga besar yang bisa, yang sudah punya berbagai macam tata nilai dan dasar-dasar kebijaksanaan untuk membangun benar-benar sebagai keluarga. Nah, masalahnya adalah semua itu kan berlangsung pada waktu, Bran. Ya. Dia bukan barang jadi. Sekarang biji tanaman apa berkeluarga dengan tanah, kemudian dia bersemi, dia menjadi pohon, menjadi batang, kemudian dia melahirkan daun-daun, kemudian bunga, kemudian buah. Itu kan semua kan mekanisme berkeluarga. Tidak ada satupun yang tidak bermekanisme keluarga dalam kehidupan ini. Bahkan ketika berkeluarga sebagai manusia, ada yang ngomong gini, manten baru itu biasanya 5 tahun masa kritisnya. Kalau dia lulus itu terus kemudian stabil, berarti kan memang berkeluarga itu juga ada butuh belajarnya, ya, menemukan karena keseimbangannya. Dia berlangsung di waktu, ya. Nah, kan. Dalam soal keberlangsungan keluarga untuk berjuang menemukan selama harmonis, menempuh ya. Waktu itu Allah membedakan, Bran. Jadi ada kata-kata litas kunu itu untuk menanamkan diri atau untuk manggon atau untuk settling down, ya, settle down, ya, untuk manggon, untuk menempatkan diri di suatu tempat sebagaimana suami di istrinya, istri di suaminya. Itu kan ada bedanya antara alam dengan perkawinan manusia. Kalau jadi ada litas kunu fi, jadi kata sambungnya fi itu artinya seperti pohon ini ditanam nancep dan sudah tidak berubah seperti ini. Perubahannya ada pada dirinya yang menjadi berdaun, berindang, dan seterusnya. Tapi kalau pada manusia dibutuhkan perjuangan manusia. Maka jadi setiap anggota keluarga harus terus menerus siang malam berjuang. Tidak sebagaimana pohon, karena kalau pohon kan sudah begitu itu, iya, iya. Allah bikinnya. Nah, maka kalimatnya bukan litas kunu fi tapi litas kunu ila. Jadi engkau bertempat tinggal di jiwa istrimu itu ila. Dia ila itu ke. Jadi dia dinamis. Beda dengan pohon yang nancep di tanah. Nah, oleh karena itu untuk keluarga Indonesia ini kan yang juga berlaku ila. Iya. Maka sekarang semua anggota keluarga Indonesia, presidennya, menterinya, parpolnya, ulamanya, pedagangnya, pengusahanya, semuanya harus ila tadi. Harus masing-masing dari hakikatnya dan zatnya masing-masing berjuang sesuai dengan tempatnya, koordinatnya, dan teori fungsinya masing-masing. Bahwa di keluarga ada keributan itu biasa. Semua keluarga juga pasti mengalami perbedaan pendapatnya, keributannya, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun keluarga yang ribut yang bayangannya adalah menghancurkan keluarga itu sendiri. Ya. Tapi ributnya kalau sampai udah, waduh, ini mau hancur keluarganya, pasti mau menahan diri karena ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya, yaitu keluarganya itu. Keutuhan keluarga itu jauh lebih penting daripada kemenangan suami atau istri. Sekarang kan kita hidup di era di mana anggota-anggota keluarga Indonesia ini pantang mundur untuk, meskipun dia sudah tahu ini akan bisa menghancurkan keluarga Indonesia, ini pantang mundur terus saja gitu loh, Prana. Saya kira mulai tayangan ini, mulai hari ini, kita belajar untuk menghormati kesadaran bahwa ketika kita sudah sampai kepada titik nadir di mana keluarga kita bisa pecah, bisa ada kehancuran, maka kita harus mau menahan bertanding diri. Untuk menahan diri, berlomba untuk saling menahan diri dan berpihak kepada apa saja keluarga yang memungkinkan keluarga kita tetap utuh, kan begitu. Apakah ini soal separatisme Papua, apakah Aceh atau apapun saja, ya. Tapi pokoknya kita saling menahan diri untuk tidak menghancurkan keluarga. Nah, di antara yang menahan diri ini ada yang dibutuhkan nahan diri sampai 60%, ada yang 70%, ada yang 20%, kan tergantung ya, posisi dia dalam peta persoalannya masing-masing. Ya, betul, jadi misalnya apa yang kita harus menahan diri seberapa itu kan tergantung. Iya, tergantung. Ada yang ngalah banget, ada yang ngalah tok, itu ada yang setengah ngalah cukup, tapi semua kan ada formasinya dan ada organisasinya, kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada mantenan itu kan kita pakai ayat wamin ayatihi. Jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan laki-laki dan perempuan dan seterusnya, ya, gitu ya. Itu kan ajaran Allah, panduan Allah mengenai bagaimana berkeluarga. Nah, itu Allah lengkap, Bang. Coba ya, di surat Ar-Rum itu. Dan di antara ayat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tentram itu sakinah, ya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi orang itu punya jiwa rahmah. Kemudian ada rahmat yang khusus namanya mawaddah, dan itu yang membuat seseorang cinta kepada seorang yang lain, maka mereka nikah terus menempuh perjuangan untuk sakinah, kan gitu ceritanya. Jadi ucapannya kan dengan rahmat dan mawaddah Allah, mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang lulus untuk bersakinah dalam perjuangan keluarga kalian. Nah, Nah, sebelum Allah menyebut mengenai laki-laki dan perempuan bilang, ini Allah juga menyebut pernikahan yang lain, yang jadi pada ayat sebelumnya itu, sebelum yang laki-laki pernah, Allah menyebut debu. Jadi ilmu glepung, ilmu dasar. Jadi sebelum laki-laki perempuan, sebelum jambu, mangga, sebelum udara dan batu, sebelum segala macam itu, ada yang namanya turab, debu ya. Jadi ini kan saran Allah agar supaya kamu itu harus tahu bahwa kamu itu debu, kan gitu. Jadi kita pelajari dulu diri kita dari perspektif ilmu glepung, ilmu padi ya, ilmu serbuk ya. Setelah debu, kemudian laki-laki perempuan, kemudian Allah menyebut sama juga ayatnya, iramanya min ayatihi lagi. Kemudian Allah menyebut bahwa debu itu berkembang ada menjadi pohon ya. Apa sel-sel itu berkembang ada menjadi batu, menjadi manusia, menjadi binatang, itu hidup pada rentang siang malam, siang malam. Waktu gitu. Berarti waktu ya. Debu, laki-laki perempuan, kemudian tolong ingat ada kesadaran sosial budaya dan antropologi bahwa ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Arab, ada orang Jerman, ada orang mana-mana, itu juga harus dipelajari di ayat berikutnya. Kemudian baru siang malam ya. Kemudian ditekankan oleh Allah setelah siang malam itu baru ada anu Mas, warna-warni kejiwaan. Jadi dalam dirimu itu ada takut, ada berani, ada putus asa, ada harapan, ada macam-macam. Itu juga harus kamu pelajari sebagai bagian dari perjuangan keluarga Sakinah. Iya, itu komponen berkeluarga. Nah, itu semua harus kita hadapi dengan kebijaksanaan semua spektrum tadi itu, agar jadi bangsa Indonesia kan mengalami semua juga. Iya. Ya, dari jadi kan ada tanah air, baru bangsa dan tanah air ya, ada alam dan orang. Kemudian baru negara, gitu. Baru pemerintah. Baru pemerintah, itu baru sistem pembangunan, baru kan jadi itu ada tahapnya dan ada gradasinya sebagaimana disebut Allah di surat Rum dari ayat 20 sampai 20 sampai 24 kalau enggak salah. Enggak, 25. Kemudian diagungkan oleh Allah dengan kesadaran langit dan bumi terang. Jadi puncak kesakinahan adalah ketika di dalam diri manusia sebagai keluarga dan sebagai individu itu sudah ada pemahaman dan kesadaran mengenai langit dan bumi, artinya dunia dan akhirat, kecil dan besar, ya, kerdil dan agung dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau perkawinan antara revolusi mental dan revolusi akhlak ini dielaborasi benar, mengerahkan ilmuwan-ilmuwan agama, penafsir-penafsir Quran, terus science yang menguasai khasanah-khasanah ilmu tradisional, apa Jawa, Sunda, yeah, apa Tolaki, apa, yeah, apa Sasak, Bali dan seterusnya, itu dihimpun. Jadi ada rapat nasional, ada satuan, apa ada kelompok yang ditentukan bersama untuk mengelaborasi gimana nikahnya dua ini, gimana nikahnya revolusi mental dan itu salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh. Iya, ada bermacam-macam satu cara yang bisa dicoba. Isinya bagaimana kita nggak ikut menentukan, nggak akan menggurui siapa-siapa. Tapi saya kira kita punya semuanya, Bang. Bangsa Indonesia yang pinter banyak, yang baik banyak, yang bijaksana banyak, yang lembut banyak, ya toh. Meskipun yang keras juga banyak dan seterusnya. Tapi saya kira kita punya semuanya untuk memenuhi apa yang Tuhan anjurkan di surat Ar-Rum ini. Untuk menjadi keluarga sakinah masa depan. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, mengabulkan, mengijabai, sehingga kebahagiaan saya dan Sabrang hari ini bisa berlanjut sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.